Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan hadis tentang siapakah hawari dari al-anbiya, penolong dan pembela para nabi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat-sifat mereka. Dan kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Al-Fauzan melanjutkan sisa penjelasan beliau tentang hadis ke-107. Kata beliau, hafizahullah, wa fi hadza bayanun al-farqu wa bayanul farqi bainas salaf wal khalaf. Di sini ada penjelasan tentang perbedaan antara salaf dengan khalaf. Dan bahwasanya salaf adalah orang-orang yang mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya, baik pada ucapan, perbuatan, dan akhlak mereka. Mereka menunaikan atau melaksanakan kandungan Alkitab dan As-Sunnah, dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dan al-muhdatsat. Adapun al-khalaf fa'alal aks min dzalik. Kebalikannya, mereka meninggalkan sunnah dan mengamalkan perbuatan-perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru di dalam agama. Kemudian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia mu'min. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia mu'min. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan kalbunya, maka dia mu'min. Kalimat ini semisal dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wadzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka dengan kalbunya. Dan Rasulullah menyebutkan di dalam akhir hadis yang kita baca pada hadis yang ke-107, bahwa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, tidak ada lagi setelah itu keimanan sebiji sawi pun. Ingkarul munkar biliyad, mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini masih dikaitkan dengan al-qudrah wal istita'ah, dengan kemampuan dan kesanggupan. Karena barakallahu fikum, orang yang mengingkari kemungkaran tentunya berkaitan dengan pihak lain. Mesti di sana akan ada yang namanya tantangan, rintangan, hambatan-hambatan. Sebagaimana pula mengingkari kemungkaran dengan lisan. masih dikaitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-qudrah wal istita'ah, dengan kemampuan dan kesanggupan. Fa illam yastati, kalau dia tidak sanggup dengan lisannya, fa biqalbi, maka dengan kalbunya. Dan setelah kalbu tidak ada lagi. Karena mengingkari kemungkaran dengan kalbu setiap orang sanggup melakukannya. Meskipun seluruh umat manusia mengancam dia untuk meridai suatu kemungkaran, maka hati tidak bisa dipaksa. Kalaupun seandainya dia dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan mungkar, anggaplah sampai tingkatan kekufuran. Melakukan perbuatan kekufuran dan mengucapkan kalimat kekufuran. Mungkin saja dia lisannya mengucapkan apa yang mereka minta. Karena berada pada ancaman pedang misalnya. Sebagaimana terjadi kepada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an. Diminta, dipaksa oleh mereka, disiksa. Agar beliau mau mengucapkan celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akhirnya beliau pun mengucapkan kalimat tersebut. Namun hatinya tidak ridha. Sehingga ketika beliau datang kepada Rasulullah yang sempat tersebar isu bahwa Ammar telah murtad. Maka beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah bertanya kepadanya, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana engkau mendapati hatimu? Apa yang ada dalam hatimu di saat engkau mengucapkan kalimat tersebut? Ajiduhu mutmainnan bil iman. Aku mendapati hatiku masih tetap tenang di atas iman. Masih tetap kokoh di atas iman. Sampai kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayatnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas iman, maka tidak ada dosa bagi mereka. Bahkan Rasulullah pun masih menyatakan kepada beliau, in adu fa'ud, kalau mereka mengulangi lagi menyiksamu dan memaksamu untuk mengucapkan kalimat kufur, ulangi lagi, tidak apa-apa. Karena barakallahu fikum, urusan hati adalah urusan yang diserahkan hanya kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Namun ketika seseorang sudah tidak sanggup lagi mengingkari kemungkaran hatta dengan hatinya, biarpun dengan hatinya, laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, maka menunjukkan sudah tidak ada iman yang bercokol di dalam hatinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-108. An-nahyu 'anil akhdhi minal yahudi wan nasara, larangan dari mengambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu ta'ala an qala, ya Rasulullah, inna nasma'u ahaditha min yahud tu'jibuna, afatara an naktuba ba'daha? Faqala, amutahawikuna antum kama tahawakat al-yahud wal-nasara? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa attiba'i. Rawahu Ahmad. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Umar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami mendengar cerita dari Yahudi yang membuat kami takjub. Apakah engkau memandang boleh untuk kami menulis sebagian cerita itu? Maka Rasulullah menyatakan, apakah kalian termasuk orang yang ragu dengan ajaranku? Sebagaimana Yahudi telah ragu dan demikian pula orang Nasrani. Sungguh telah kudatangkan kepada kalian sesuatu yang putih bersih. Dan seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada kebebasan bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Diriwayatkan al-Imamu Ahmad rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, syariat Islam adalah syariat yang sempurna, sebagaimana ayat yang sering terulang dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka dia adalah syariat yang sempurna, yang cakupannya sangat luas terhadap segala kebutuhan umat manusia sampai hari kiamat. Di samping dari sisi ini bahwa syariat Islam adalah syariat yang kamilah, yang sempurna, yang syamilah, yang sifatnya menyeluruh dan cakupannya luas, mencakup segala sesuatu dari kebutuhan umat manusia, dunia dan akhirat mereka. Maka di sisi yang lain bahwa dia adalah syariat yang nasikah, yang menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya. Sebagaimana pula yang sudah kita bahas dalam pembahasan seputar al-mutasyabihat dan al-muhkam, tentang keharusan untuk mengamalkan an-nasikh dan tidak mengamalkan al-mansukh. Maka demikianlah kedudukan syariat Islam ini sebagai nasikh, sebagai penghapus atas syariat-syariat yang sebelumnya. Maka wajib untuk mengamalkan yang nasikh dan meninggalkan yang mansukh, yang sudah dihapuskan. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kita untuk mendatangkan apapun dari Taurat ataupun Injil dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Haram. Karena dalam syariat kita telah ada ajaran yang memberi kecukupan kepada jin dan manusia, dan memberi kecukupan kepada seluruh zaman sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maka oleh karena itu, sepantasnya, seyogianya, dan sewajibnya untuk mencukupkan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran dan sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau melihat bersamanya ada beberapa lembar dari Taurat, dan beliau menyatakan, inna nasma'u ahaditha min Yahud fata'ajjabna. Kami mendengar cerita-cerita orang Yahudi dan kami takjub dengannya. Afatara an naktuba ba'daha, apakah engkau memandang boleh bagi kami ya Rasulullah untuk menulis sebagiannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terlebih dahulu menyatakan, apakah engkau ragu dengan syariat ini? Apakah engkau merasa belum cukup dengan Islam yang aku bawa? Sehingga butuh kepada tambahan. Sungguh aku telah mendatangkan kepada kalian baydha'a naqiyah, sesuatu yang putih bersih, yang terang benderang, sama antara siang dengan malamnya. Bahkan Nabi semakin menegaskan Laukana Musa hayyan, seandainya Musa, jangankan mereka orang-orang Yahudi yang sekedar membawa cerita-cerita yang membuat kalian takjub karenanya, Musa sekalipun sebagai nabi mereka, kalau seandainya dia hidup di masa ini, maka tidak halal baginya kecuali harus mengikuti ajaran agamaku. Karena syariat Islam sekali lagi telah menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya. Dan semuanya bahkan telah diperintah untuk mengikuti Rasulullah. Allah tabaraka wa ta'ala bahkan bukan sekedar mengambil janji dan sumpah dari Musa alaihi salam, bahkan seluruh para anbiya. Seluruh para anbiya. Perhatikan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Orang-orang yang mereka mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, al-ummi, Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, inna ummatun ummiyah. Kita ini adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsib. Kita tidak bisa menulis. Nah, Rasulullah tidak pandai baca tulis. Yang mereka ahlul kitab mendapatinya, mendapati Muhammad maktuban indahum, tertulis di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Sudah jelas tentang Rasulullah. Siapa namanya, pengikutnya siapa, apa yang dia ucapkan, bagaimana sifat pengikutnya. Jelas. Bahkan mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, dia memerintah mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Wa yadha'u 'anhum israhum, dan meletakkan atau membebaskan mereka dari beban. Wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya serta menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana pula hadis yang lain Rasulullah menyatakan, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku baik Yahudi maupun Nasrani lalu dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya kecuali dia termasuk dari ashabun nar. Oleh karena itu, orang yang tetap berada di atas Nasraniyah setelah diutusnya Rasulullah, demikian pula yang tetap di atas agama Yahudiyah setelah diutusnya Rasulullah, maka dia termasuk dari ahlun nar. Dan tidak boleh untuk menyatakan mereka di atas agama yang hak, di atas agama yang baik. Mereka saudara kita, sama-sama membawa ajaran agama para rasul dari agama-agama samawi, sehingga diupayakan upaya wahdatul adyan, penyatuan agama-agama samawi. Hadza kulluha batil, ini semuanya adalah kebatilan. Baik, kita beranjak pada hadis yang ke-109, aqsamu umuriddin. Pembagian urusan agama. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu marfu'an, inna Allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu marfu'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah memfardukan, mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Dan Allah menetapkan batasan-batasan, maka jangan melampauinya. Dan Ia mengharamkan perkara-perkara haram, jangan dilanggar. Dan Ia diam dari beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena Allah lupa. Maka jangan kalian mencari-carinya. Jangan bertanya-tanya tentangnya. Hadis hasan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan atau menyebutkan bahwa perkara agama terbagi menjadi empat. Perkara agama terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah al-wajibat wal-fara'id. Perkara-perkara yang wajib. Ini tidak boleh untuk disia-siakan. Tidak boleh diabaikan. Wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah al-muharramat, perkara-perkara haram. Wajib untuk ditinggalkan dan dijauhi dan tidak dikerjakan. Kemudian yang ketiga adalah al-hudud, batasan-batasan. Ini lebih kepada makna al-mubahat, perkara-perkara mubah yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan, yang Allah halalkan. Maka tidak sepantasnya untuk melampaui sesuatu yang halal sampai kepada yang haram. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan dilampaui. Hududullah, istilah hududullah, batasan-batasan Allah, terkadang disebutkan secara mutlak. Yang dimaukan dengannya adalah al-mubahat, perkara-perkara mubah. Oleh karena itu, dikatakan tentangnya, la ta'taduha, jangan dilampaui. sampai melampaui kepada yang haram. Terkadang pula dimutlakan dan yang dimaukan dengannya adalah al-muharramat, perkara-perkara haram. Jadi kadang istilah al-hudud itu bisa maknanya perkara-perkara mubah, maka jangan dilampaui. Namun di sisi lain terkadang pula dimaknakan dan dimaukan dengannya adalah al-muharramat, fala taqrabuha, maka jangan didekati. Jauhi perkara tersebut. Demikian pula wasail, wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepadanya. Yang akan mengantarkan kepadanya. Kemudian yang keempat adalah al-maskut anhu, yang didiamkan. Yang didiamkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, naktafi bihadha. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته